Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بَارِحَاضِرِينَ وَحَاضِرَاتِ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan menyinggung sebuah topik tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum. Ketahuilah bahwasanya harta secara zatnya tidaklah dicela dan tidak juga dipuji. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela harta karena harta tersebut dan juga tidak memuji harta karena harta tersebut. Akan tetapi semuanya kembali kepada sang pemilik harta, bagaimana sikap dia dalam menghadapi harta tersebut. Dia bisa menjadi tercela dan dia bisa menjadi terpuji. Adapun harta tersebut secara zatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya adalah berlindung dari fitnah harta, dari fitnah kekayaan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah kemiskinan. Sebagaimana harta tidak dipuji, kekayaan tidak dipuji dan tidak tercela pada zatnya, demikian juga kemiskinan tidak dicela dan tidak dipuji pada zatnya. Akan tapi bergantung kepada orang yang menghadapi kekayaan atau orang yang menghadapi kemiskinan tersebut. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri al-ghina wal fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya neraka jahanam, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahanam. Wa min syarri al-ghina wal fakhr. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan kekayaan dan dari keburukan kemiskinan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnati al-faqr." Yaitu, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukannya fitnah kekayaan dan keburukan dari fitnah kemiskinan. Oleh karenanya kita dapati nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala pun ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau seandainya kekayaan itu tercela pada zatnya, ya tentunya tidak boleh seorang nabi kaya. Dan seandainya kemiskinan itu dipuji pada zatnya, maka tidak boleh juga seorang nabi menjadi nabi yang kaya. Akan tetapi kita dapati sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kekayaan yang luar biasa. Demikian juga Nabi Daud alaihi salam dengan kekayaan yang luar biasa. Kita dapati juga sebagian nabi dalam keadaan miskin, seperti Nabi Isa alaihi salam, ya, yang hidup dalam keadaan miskin. Nabi Ayyub alaihissalam, ya, yang juga pernah diuji dengan kemiskinan. Ya. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, secara umum beliau hidup dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan miskin. Oleh karenanya dari sini jelas bahwasanya kekayaan dan kemiskinan, ya, tidaklah tercela dan tidaklah dipuji pada zatnya, tetapi tergantung pada orang yang menghadapi kekayaan tersebut atau kemiskinan tersebut. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali ayyahima rakibt. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan yang aku tidak peduli aku menunggang yang mana. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Entah Allah menjadikannya seorang kaya atau Allah menjadikan dia seorang miskin, yang dituntut adalah bagaimana seorang menghadapi kekayaan dan kemiskinan tersebut. Dan dua-duanya merupakan ujian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyar, di antara tafsirannya dengan kemiskinan. Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan. Bil khair, kami akan menguji kalian dengan kekayaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Ini jelas bahwasanya kemiskinan juga merupakan ujian, kekayaan juga merupakan ujian. Karenanya jangan sampai seorang menyangka bahwasanya jika dia diberi kekayaan berarti dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika dia diberi kesulitan harta berarti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Seorang yang, ya, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ujian. Dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, sebagaimana seorang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya. Yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang muslim menghadapi kemiskinan tersebut dan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi harta dan kekayaan tersebut. Para ulama telah khilaf mana di antara dua orang ini yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang miskin yang bersabar atau seorang kaya yang bersyukur, ya. Seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus menggunakan hartanya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta tersebut, dengan menginfakkan harta tersebut pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang miskin, dia harus bersabar dengan, ya, ujian yang Allah berikan kepada dia dengan kurangnya harta, yaitu dengan sikap bersabar. Mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini dan dia mengatakan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Mana di antara yang keduanya yang paling bertakwa? Apakah bertakwa dengan si kaya, bertakwa dengan rasa syukurnya, ataukah si miskin bertakwa dengan sabarnya? Akan tapi kalau kita disuruh milih, jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur, mana yang kita pilih? Sepakat atau khilaf? Kayaknya sepakat, milih kaya bersyukur. Ini sifat dasar manusia, ya. Kalau disuruh milih, milih mana? Milih diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Kebanyakan kita merasa pede dan merasa lebih baik saya diuji dengan kekayaan, toh saya akan menjadi seorang yang bersyukur. Ini perasaan kita, kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Akan tapi kenyataannya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka lulus. Dan kebanyakan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan harta, kebanyakan mereka tidak lulus. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penghuni surga kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Maka antum berbahagialah kalau antum miskin. Mudah-mudahan antum termasuk dari penduduk surga. Karena kebanyakan orang yang miskin lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang yang kaya tidak lulus. Sehingga banyak di antara mereka dengan kekayaannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, angkuh dan sombong, ya, sehingga menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana sikap manusia yang sangat cinta kepada harta? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya seorang itu terhadap harta kecintaannya sangat amat kepada harta. Ini sifat manusia. Li hubbil khairi lasyadid, ya. Sangat cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai-sampai kita dapati sebagian orang benar-benar menyembah harta. Seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatannya semata-mata untuk meraih harta, karena harta itu manis. Dan kita manusia memiliki tabiat, kita tahu bahwasanya kalau kita memiliki harta, kita bisa melakukan apa saja, apa yang kita inginkan dengan harta. Itu sudah terpatri dalam hati kebanyakan orang, bahwasanya kalau dia punya harta, dia bisa melakukan apa sih yang dia inginkan. Dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Oleh karenanya banyak orang yang benar-benar menjadi penyembah harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Orang-orang yang menghabiskan waktunya, aktivitasnya demi untuk mencari dinar dan demi untuk mencari dirham, emas dan perak yang mereka pikirkan. Apapun mereka terjang, ya, demi untuk meraih dinar dan dirham. Bahkan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi, ya, emas dan perak, ya, demi harta. Jadi ini banyak manusia yang modelnya seperti ini, yang didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umat ini adalah harta. Fitnahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, ya, tetapi aku khawatirkan jika dipampangkan kepada kalian, ya, harta rizki, ya, sehingga kalian apa, sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha, dan kalian akan berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berlomba-lomba mengumpulkan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, dunia tersebut, ya, harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dan ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum, ini kenyataannya betapa banyak, ya, kaum muslimin yang berlomba-lomba mencari harta sehingga lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran antara sanak saudara, ya, terkadang antara anak dan orang tua, ya, antara kakak dan adik, ya, silaturahmi terputus. Semuanya hanya karena permasalahan harta yang sangat kecil nilainya, ya, yang tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah kenyataan yang ada, ya, tatkala seorang muslim tidak memiliki sikap yang benar dalam menghadapi harta yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa bersama harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatugha arra'ahu staghna, bahwasanya seorang itu akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman melampaui batas. Kapan? Arra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya telah kaya, ya. Dia telah merasa dirinya telah kaya, memiliki harta, maka dia akan berbuat kezaliman, ya, dengan harta tersebut. Jadilah dia angkuh, jadilah dia sombong dan berbuat kezaliman terhadap orang lain, ya. Bahkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ada beberapa perenungan yang harus kita renungkan tentang masalah harta, ya. Tentang hakikat dunia, tentang hakikat harta. Di antaranya ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia dalam mencari harta tidak pernah puas. Jangan seorang mengatakan, ya saya ingin ya punya harta sekian, terus saya berhenti. Kenyataannya kebanyakan manusia tidak pernah puas tatkala mengumpulkan harta. Kalau dia tidak menyisihkan waktunya untuk beribadah, dia mengatakan saya punya ini dulu, saya punya itu dulu, baru saya kemudian mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saya sisihkan waktu untuk ikut pengajian, sekarang saya kumpulkan harta dulu. Dia tidak akan pernah puas. Begitu dia sudah masuk dalam harta, sudah ya, cita-citanya untuk ikut pengajian, cita-citanya untuk melakukan ibadah-ibadah akan dia tinggalkan. Kenapa? Dia telah merasakan kelezatan harta. Karena harta itu lezat dan harta itu manis. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha wadiyan thalithan." Kalau seandainya seorang manusia memiliki ya, dua lembah emas, punya dua lembah isinya emas semuanya, ya, maka dia tidak akan puas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labtagha wadiyan thalithan." Maka dia akan mencari lembah yang ketiga untuk diisi dengan emas lagi. Kalau dia sudah punya lembah yang ketiga, dia akan membuka lembah yang keempat. Dan demikian manusia kalau sudah tenggelam dalam harta, tidak akan pernah puas. Oleh karena sejak awal dia sudah mengatur dirinya untuk menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencari harta. Adapun kalau dia sudah tenggelam dalam harta, ya, hanya sekedar cita-cita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya dia akan ya tenggelam dalam mencari harta tersebut. Wala yamla'u jawf ibn Adam illa turab, ya, dan tidak akan bisa ya menyelesaikan itu kecuali kalau mulutnya sudah dimasuki dengan tanah. Kalau dia sudah meninggal dunia, baru selesai cita-citanya dalam harta. Jadi kalau masalah harta, cita-cita yang tidak pernah selesai. Kata orang ibarat minum ya air laut, semakin diminum semakin haus, semakin dirasakan kenikmatan harta, semakin ingin ya mencari tambahan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hakikat harta. Perkara berikutnya ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, bahwasanya harta ya pada hakikatnya sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta ini yang dikejar-kejar oleh manusia, yang diperbutkan oleh manusia sampai terjadi pertikaian, pertengkaran, pemutusan silaturahmi, ternyata sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya harta ini, dunia ini, nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun dari dunia ini seteguk air. Allah tidak akan berikan. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dunia ini nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah berikan harta ini kepada orang kafir. Karena yang berhak untuk merasakan kenikmatan orang muslim aja, orang yang beriman. Allah telah menciptakan orang beriman, kemudian dia beribadah kepada Allah. Mereka lah orang-orang beriman yang berhak untuk merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena harta dunia ini nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, karena nilainya lebih rendah, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya nilainya lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Allah tidak berikan kepada orang kafir. Kita harus renungkan hal ini bahwasanya ya, dunia ini tidak ada bandingannya sama akhirat, sama sekali tidak ada bandingannya. Dan sering saya sampaikan hal ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Dan yang seperti ini banyak, hadis-hadis yang seperti ini banyak. suatu amalan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Bayangkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membuat permisalan. Ia mengatakan, ya, makna permisalannya, kalau ada seseorang yang diberikan emas, taruhlah emas 2 kilo, dan dia boleh menggunakan emas 2 kilo tersebut, akan tapi jangka penggunaannya terbatas. Hanya 3 tahun dia bisa menggunakan emas tersebut. Setelah itu, emas tersebut akan hilang atau dikembalikan. Atau dia diberi misalnya secangkir susu, akan tapi tiap hari dia bisa minum secangkir susu tersebut sampai dia meninggal dunia puluhan tahun. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berakal akan memilih, ya, kenikmatan yang sedikit tetapi langgeng daripada kenikmatan yang banyak, sebongkah emas tetapi hanya sebentar, setahun sudah selesai penggunaannya. Lebih baik dia memiliki kenikmatan yang sedikit tetapi berkesinambungan, tidak berhenti-berhenti. Demikianlah antara dunia dengan akhirat. Justru sebaliknya, akhirat merupakan bongkahan emas yang abadi, sementara dunia tidak ada bandingannya dengan secangkir susu. Kalau secangkir susu yang abadi lebih kita pilih daripada sebongkah emas yang hanya waktunya sebentar, kita lebih baik memilih secangkir susu yang abadi daripada sedikit sebongkah emas yang hanya waktunya sebentar. Apalagi disuruh memilih antara sebongkah emas yang abadi dengan secangkir susu, atau yang lebih buruk daripada secangkir susu. Orang yang berakal tentunya akan memilih bongkahan emas yang abadi. Itulah gambaran antara dunia dengan akhirat. Bahwasanya kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat, ya, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang diperoleh seorang gara-gara sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang terkadang kita cuekan, kita abaikan, tidak kita pandang 2 rakaat sebelum subuh tersebut, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ganjaran yang akan kita dapatkan gara-gara 2 rakaat sebelum subuh tersebut abadi. Ganjaran yang sangat besar, kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terbetik dalam hati kita, tidak pernah kita dengarkan, kenikmatan tersebut, ganjaran akibat 2 rakaat sebelum subuh, dan kenikmatan tersebut akan abadi, tidak ada nilainya dengan dunia ini yang umurnya cuma sebentar. Inilah hakikat daripada dunia dan akhirat. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kebanyakan kalian, ya, tu'thirunal hayatad dunya, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah perkara yang gaib, sementara dunia ada di hadapan mata. Dan orang lebih mengutamakan apa yang dia lihat daripada janji-janji Allah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya di sana ada akhirat dan di sana ada kenikmatan abadi, ya, maka dia akan lebih mendahulukan akhirat daripada kenikmatan dunia yang bersifatnya hanya sementara dan sangat sedikit. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus sadar bahwasanya harta tersebut atau dunia tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dia yang hakiki. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, bahwasanya harta tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dia memiliki kepemilikan yang hakiki yang dia bebas menggunakan harta tersebut semau dia. Enggak. Tapi ada aturan yang Allah berikan kepada pemilik harta tersebut. Ibarat seorang yang menitip satu barang, dia menitipkan kepada orang lain, maka dia mengatakan silakan menggunakan barang ini, tapi saya punya syarat, saya punya aturan. Allah pun demikian. Allah memberikan harta kepada hamba-hambanya, memberikan dunia kepada hamba-hambanya, tapi ada aturan mainnya dalam penggunaan harta tersebut. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya harta hanyalah merupakan titipan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya harta seluruhnya dari Allah, hanya dititipkan kepada manusia. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya. Dan berinfaklah kalian dari harta yang Allah menjadikan kalian sebagai mustakhlifin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi Allah yang memiliki harta dan Allah yang menitipkan harta kepada kalian, dan kalian hanya sekedar mengurus harta tersebut. Namun harta tersebut hakikatnya milik Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum min malillahi alladzi ataakum. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala ada seorang Arab Badui, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang Arab Badui yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat kuat sehingga memberikan bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasarnya tarikan tersebut. Namanya juga orang Arab Badui. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi 'indak. Kata dia, Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada pada kamu. Ini Arab Badui ini ngerti tentang hakikat hartanya Nabi, bahwasanya harta tersebut milik Allah. Coba kalau antum pergi ke orang kaya, antum bilang gitu, itu harta bukan milikku, milik Allah, kalau gitu kasih saya sedikit. Tentu ini perkara yang kurang sopan, bahkan tidak sopan. Tapi orang Arab Badui ini ngerti, dia Arab Badui, tapi sudah tertancap dalam dirinya bahwasanya seluruh harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi 'indak. Berikanlah kepadaku harta Allah yang kebetulan ada pada kamu, ya ini. Makna kalimatnya seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan Nabi memberikan harta kepada orang Arab Badui ini. Ini harus kita akui bahwasanya harta adalah milik Allah. Dan ini berlaku pada seluruh kenikmatan yang ada pada kita. Seluruh kenikmatan yang ada pada kita, baik harta maupun kenikmatan yang lain, adalah milik Allah dan hanya dititipkan kepada kita. Tidak boleh kita menggunakan nikmat tersebut, harta tersebut, semau kita, tidak boleh. Oleh karenanya bahkan para ulama menyebutkan tentang jasad. Kenapa orang yang membunuh diri dihukum berat di akhirat kelak? Barang siapa yang kata Nabi SAW, barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan racun tersebut. Barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, maka dia akan diazab oleh Allah juga demikian. Kenapa? Karena jasad dia adalah amanah dari Allah. Jasad dia bukan milik dia, tidak boleh dia gunakan jasad dia sembarangan. Jangan dia bilang, ini tangan-tangan saya potong terserah saya, tidak boleh. Ini badan-badan saya rusak terserah saya. Terkadang kita menegur orang yang merokok, kita bilang, Pak jangan merokok. Kata, ini badan urusan saya, kenapa kamu ngurus badan saya? Mau rusak jantung saya, mau rusak paru-paru saya, urusan saya, ini milik saya. Dia bilang, tidak bisa Pak, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merusak tubuhnya, maka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati bunuh diri karena makan racun, maka Allah akan siksa dia dengan makan racun di akhirat. Barang siapa yang mati karena merokok, di akhirat mungkin rokoknya gede kali, kita enggak tahu. Mati dengan merokok terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena hadisnya jelas, yang racun diracuni, yang mati karena merokok juga mungkin dikasih rokok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang berbeda, dengan rokok yang berbeda. Allah alam bisawab. Oleh karenanya seluruh kenikmatan yang kita miliki amanah. Dan kita harus mengakui akan hal ini, tidak sebagaimana orang-orang kafir, ya, yang lupa akan hal ini. Sebagaimana Qarun tatkala ditanya tentang hartanya, dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indiya. Saya ini punya harta karena ilmu saya. Dia tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang tiga orang, yaitu yang buta, kemudian yang botak, dan juga yang memiliki penyakit albino, ya. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat setelah mereka diberi harta, maka mereka mengatakan, innama waristuhu kabiran an kabirin, ya. Bahwasanya aku mendapatkan harta ini dari nenek moyangku Ya, dia lupa bahwasanya seluruh harta kenikmatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika jelas bagi kita bahwasanya harta merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu mengetahui bagaimana aturan main sang penitip. Apa aturan mainnya dalam mengolah harta tersebut? Ada aturannya. Saya kalau nitipkan barang sama orang, saya bilang silakan gunakan barang saya. Tapi saya punya aturan main dalam menggunakan barang saya. Saya izinkan kamu menggunakan harta saya, tapi saya punya persyaratan. Apa persyaratan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki harta yang diamanahkan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah harta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Mudah persyaratannya. Cuma agar mereka mempersiapkan jawaban dari dua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana mereka mendapatkan harta tersebut, ya, dan dikemanakan harta tersebut? Ini pertanyaan yang sangat pendek, dan setiap kita akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya dengan dua pertanyaan ini. Dari mana kamu memperoleh harta ini dan dikemanakan harta ini? Ini persyaratan Allah dalam menjalankan harta yang kita miliki. Dan betapa banyak orang sudah binasa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak bisa menjawab pertanyaan pertama, dari mana kau dapatkan harta ini. Dan pertanyaan Allah sangatlah detail. Per dolar Allah tanya, per rupiah Allah tanya, per real Allah tanya, satu real Allah akan tanya. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Apakah dengan cara yang halal, ataukah dengan cara yang syubhat, ataukah dengan cara yang haram? Pertanyaan satu ini saja sudah bisa bikin orang banyak binasa. Apakah dengan mendzalimi orang lain? Apakah dengan mengambil hak orang lain? Apakah dengan menjatuhkan hak orang lain? Ini sudah sulit untuk dijawab. Terutama orang-orang yang memiliki harta yang banyak yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Para koruptor kalau sudah ditanya ini langsung tewas. Bayangkan ya, kita karena sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ya, melihat model-model jalan yang subhanallah banyak jalan yang rusak. Sering kalau gitu, kenapa jalannya rusak? Pasti jawabannya itu karena koruptor, orang yang korupsi. Yang seharusnya harus lebih tebal, kenapa? Dia kurangi ketebalan aspalnya. Sehingga aspalnya cepat rusak. Untuk bayangkan, dia menyiksa banyak orang, termasuk saya tersiksa aku naik atas. Bayangkan bagaimana kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang dia lakukan demi mendapatkan harta yang sedikit. Demikian juga ada jalan di sebuah daerah ya, katanya arsiteknya sangat mantap ya. Sampai jalannya bisa keriting ya. Enggak ada arsitek di dunia seperti arsitek di sini katanya. Jalannya bisa keriting. Kenapa? Karena seperti itu. Kalau korupsi berkaitan dengan hak satu orang masih mending, tapi kalau korupsi berkaitan dengan ribuan orang, ratusan ribu orang pengguna jalan, bayangkan. Yang gunakan jalan yang tersiksa berapa banyak orang, dan dia akan disiksa dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan saya ulangi, pertanyaan Allah, dari mana kau dapatkan harta tersebut? Pertanyaannya sangat detail. Real per real, satu real satu real, satu rupiah, satu dolar per dolar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun banyak orang sudah selamat dari pertanyaan pertama, kalaupun ya, ini saya rasa sedikit yang selamat, dia akan ditanya dengan pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan tidak kalah berat daripada pertanyaan pertama. Pertanyaannya pendek saja. Wa fima anfaqah? Kemana kau habiskan harta tersebut? Ini juga jawabannya bisa panjang lebar. Mau beli apa? Beli ini. Perlu enggak beli itu? Buat apa beli ini? Buat apa beli mobil mewah? Buat bergaya saja ya. Repot. Bukankah masih banyak orang fakir miskin di sampingmu? Kenapa beli seperti ini? Bilang seperti ini. Ini pun pertanyaan yang panjang lebar. Harta yang kita habiskan ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita ya, benarkah bahwasanya harta tersebut digunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau tidak? Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita paham bahwasanya harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan silakan seorang menggunakan harta tersebut, yang penting dia bisa menjawab dua pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada dia di akhirat kelak. Yang pertama, dari mana dia peroleh harta tersebut? Dan yang kedua, fima anfaqah, kemanakah dia habiskan harta tersebut? Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hakikat harta, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah kalau begitu lebih baik kita miskin saja, tidak punya harta? Karena akhirat tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan dunia yang sangat hina, bahkan lebih rendah daripada ya, sayap seekor nyamuk, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Jawabannya, kita kembali kepada ke awal pengajian, bahwasanya harta itu tidak dicela dan tidak dipuji pada zatnya, tetapi harta itu bisa dipuji jika pemiliknya bisa menggunakan harta tersebut. Ni'mal malu salih li rajul salih, sebaik-baik harta yang baik bagi yang dimiliki oleh seorang yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi yang kaya, yang mereka menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang bisa memiliki harta dan bisa digunakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk berproduktivitas, untuk berkarya. Kenapa? Karena dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, merupakan ladang untuk akhirat. Dan jika harta tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang akan diperoleh sangatlah sangatlah besar. Meskipun kita mengatakan bahwasanya kebanyakan orang yang memiliki harta diuji dengan harta tidak lulus, tetapi kalau seandainya dia bisa lulus dengan ujian harta tersebut, dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. La hasada illa fi tsnain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia gunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang diberikan ilmu atau hikmah, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu dan hikmah tersebut. Ini dua orang ini yang sangat penting dalam kehidupan dunia. Berilmu, ilmu agama. Yang satunya adalah orang yang berharta dan hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya dakwah agama Allah tidak tersebar kecuali dengan dua model orang seperti ini. Satunya ustaz, yang satunya orang kaya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dikenalkan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang juga seorang kaya, yang kemudian menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bicara juga tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenyataannya Allah mentakdirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan seorang amir yang dengan kekuasaannya, dengan hartanya bisa menyebarkan dakwah. Oleh karena dua orang ini yang kata Nabi harus dihasati. Ini yang dihasati, orang ini diirikan ya, kata apa, agar kita ingin seperti mereka. Yang satu yang memiliki ilmu, dia memutuskan perkara dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang memiliki harta dan dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan betapa banyak proyek-proyek dakwah yang tidak bisa berjalan kecuali kalau ada duit. Mau buka sekolah, kalau enggak ada duit gimana cara buka sekolah? Buka radio, kalau enggak ada infak gimana ada duit bisa jalan ya. Sementara yang punya harta mungkin dia cuma duduk-duduk manis di kantor, dia tanda tangan. Kalau dia tidak tanda tangan, tidak jalan. Dia tanda tangan, selesai, pahala ngalir sama dia, subhanallah. Ini enak orang punya duit. Sepakat enggak? Sepakat, tidak ada khilaf. Tapi kalau enggak bisa amanah, masuk neraka jahanam. Ini kenyataan tentang orang-orang yang memiliki harta yang dia jalankan, dia infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat yang miskin cemburu kepada sahabat yang kaya. Para sahabat datang, yang miskin datang berbondong-bondong menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa harta, membawa pahala yang sangat banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ya repot, ada orang kaya, sudah kaya, apa namanya, sholat lagi, rajin beribadah. Ini perkara yang sangat apa, menciutkan hati-hati orang yang miskin. Sudah miskin, malas beribadah. Ini udah kaya, rajin beribadah. Sampai ada anekdot, ya, cerita di Saudi, di sana namanya Syekh Al-Muhaisin. Syekh Al-Muhaisin ini, dia adalah imam masjid, Masjid Al-Qatari. Masjid Al-Qatari itu masjid daerah Aziziyah di kota Mekah. Dan dia dikenal dengan Syekh Tukang Nangis. Karena Syekh ini memang kalau sholat mesti apa? Menangis. Ya. Saya beberapa kali sholat di Masjid Al-Qatari ini. Dan antum bisa lihat di YouTube juga, dia memiliki seorang anak yang masih kecil, mungkin umur 7 tahun, tapi memiliki ceramah-ceramah, ya. Anaknya masih kecil tapi sudah pintar, pintar ceramah, membantah Syiah, membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceramahnya bagus, dengan dia ceramah dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha dengan i'rab yang benar. Bapaknya namanya Syekh Al-Muhaisin, seorang imam yang suka menangis. Ya. Sampai ada anekdot bahwasanya tatkala beliau sholat, datang seorang, di samping masjid itu ada hotel-hotel, hotel-hotelnya milik imam ini. Sebenarnya Al-Muhaisin, Al-Muhaisin. Suatu saat ada orang Mesir sholat di masjid tersebut. Kemudian Syekhnya menangis seperti kebiasaan dia. Kalau sholat pasti sering menangis. Maka orang Mesir ini, makmum minta bertanya sama makmum yang lain, ini siapa ini Syekhnya? Syekh Muhaisin, yang punya hotel-hotel ini. Iya, ya Allah, sudah punya hotel banyak masih nangis. Ini anekdot saja. Artinya ada orang-orang kaya yang luar biasa. Sudah kayanya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. Inilah yang dicemburukan oleh para sahabat yang miskin tentang sahabat-sahabat yang kaya tapi rajin beribadah. Mereka sholat, kami sholat, mereka juga sholat, kami puasa, mereka juga puasa. Namun mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar. Karena Nabi SAW, inna likulli tasbihah sadaqah, takbir sadaqah. Setiap takbir itu sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil sadaqah. Maka dikerjakanlah orang-orang miskin ini. Enggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tasbih, tahlil, takbir. Ternyata orang-orang kaya juga demikian. Mereka juga bertasbih, mereka juga bertahlil, mereka juga bertakbir. Bagaimana ya? Makanya Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kenyataan yang ada, Nabi SAW menyuruh seorang untuk berproduktivitas, dan terlalu banyak dalil menyuruh orang untuk berinfak. Kalau dia berinfak secara otomatis, kalau banyak dalil yang menyuruh orang untuk berinfak, berarti bisa dipahami bahwasanya syariat menyuruh dia untuk mencari harta, tapi harta tersebut bukan tujuan. Ini dalil secara tersirat. Kalau Allah dan Nabi menyuruh untuk berinfak, kalau gitu dari mana uangnya untuk berinfak? Berarti dia harus cari apa? Cari harta, tapi harta tersebut adalah sekedar sarana saja untuk dia infakkan, bukan tujuan dia. Harta tersebut tidak di hatinya, tapi di tangannya. Yang di hatinya adalah akhirat. Kalau sampai seorang menjadikan harta di hatinya, berarti dia sudah binasa. Tapi harta tersebut hanyalah, tujuan dia mencari harta adalah untuk akhirat. Dan ini dianjurkan dalam syariat. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat menyuruh kita untuk beraktivitas, untuk berusaha, tidak minta-minta kepada orang lain, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Salah seorang dari kalian, ya, mengumpulkan kayu bakar kemudian dia pikul di punggungnya, dia jual atau dia perdagangkan, itu lebih baik daripada dia kemudian minta kepada orang lain, meminta harta kepada orang lain diberi atau tidak diberi. Ini ada motivasi untuk mencari harta daripada minta-minta. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan lautan bagi kalian agar kalian bisa makan dari, ya, daging ikan yang segar di lautan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha." Dan kalian bisa istikhraj, bisa mengeluarkan dari laut tersebut perhiasan yang kalian pakai. Di sini ada kalimat istikhraj, ada proses bagaimana seorang bisa mengeluarkan dari laut. Ini butuh ilmu untuk bisa mendapatkan perhiasan dari laut, entah mutiara, entah yang lain. Ini butuh ilmu. Dan Allah mengisyaratkan bahwa sini adalah Allah menyebutkan ayat ini dalam bentuk yakni minnah dari Allah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah untuk berproduktivitas. Harus mikir gimana caranya bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan. Harus mengolah otak, berkarya sehingga bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan. Bahkan dalam satu hadis yang sangat agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini hadis yang sahih atau hasan, dihasankan oleh Syekh Albani atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In qamatis saah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla takuma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya mau tegak hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada benih yang bisa dia tanam, fa in istata'a, maka jika dia mampu, alla takuma, sebelum tiba hari kiamat dia bisa menanam benih tersebut, maka tanamlah. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akan tiba hari kiamat, sementara di tangan dia sudah terlanjur dia pegang benih, maka jangan dia hentikan. Dia hendak berproduksi. Kalau dia bisa tanam sebelum tiba hari kiamat, maka tanamlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seorang muslim jangan cuma bengang-bengong saja, berusaha dia berkarya. Kalau dia punya harta, dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta kalau dia hanya diam-diam, tidak berusaha, tidak berkarya? Apalagi sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bekerja, kelihatannya sulit, sepertinya saya tidak bisa berkarya, sepertinya saya sulit mendapatkan rezeki, ya, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia lupa Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kepada dia tatkala dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini harus kita ingat, Allah memberi rezeki kepada kita tatkala kita belum bisa berbuat apa-apa, tatkala kita sebagai janin dalam perut ibu kita. Allah sudah beri rezeki kepada kita. Kita enggak bisa apa-apa. Tatkala kita ya keluar dari perut ibu kita, masih dalam keadaan bayi yang tidak bisa apa-apa, Allah juga beri rezeki kepada kita. Kemudian kita sekolah, Allah beri rezeki kepada kita melalui kedua orang tua kita. Mereka berusaha akhirnya kita bisa sekolah sampai akhirnya lulus SMA, sampai akhirnya lulus kuliah, sudah bisa gerak, sudah bisa ninju, sudah bisa menikah. Begitu sudah bisa semuanya, malah wah jangan-jangan tidak ada rezeki. Terus selama ini bagaimana? Wong kamu enggak bisa apa-apa saja Allah kasih rezeki, apalagi sekarang sudah jadi orang, kata istilahnya. Kalau jadi orang, masa Allah tidak Allah putuskan rezekinya? Seorang harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia berusaha, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada dia, apalagi jika dia bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa, maka ya, Allah akan berikan solusi bagi dia, jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah baginya. Oleh karenanya seorang tatkala berusaha, berproduksi, ya, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari harta, dan ingat bahwasanya harta tersebut bukanlah tujuan, tetapi dia hanyalah sarana bagi seorang untuk bisa mendapatkan ganjaran akhirat yang sangat banyak. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allahu ayyakum. Kalau kita berbicara tentang keutamaan orang yang memiliki harta yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terlalu banyak dalil ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha." Permisalan orang yang berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, semisal sebuah ya biji yang ditanamkan maka menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir ada 100 benih atau 100 biji. Jadi satu Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada Allah, orang yang Allah kehendaki, ya. Ini tentunya kaitannya antara amalan dunia dengan ganjaran akhirat, bahwasanya ganjaran yang ada di akhirat akan Allah lipat gandakan. Makanya saya pernah sering mengatakan, kalau seandainya di dunia ini ada bank riba yang kemudian menawarkan barang siapa yang menjadi nasabah kemudian menabung di bank kami, maka akan kami berikan setiap bulan bunga 50%. Saya rasa orang satu Batam akan ngantri. Bagaimana tidak, bunganya berapa? 50%. Dia taruh 1 juta, besok bulan depan sudah 1.500.000. Bunga apalagi kalau 100%. Taruh bulan ini meletakkan 1 juta, bulan depan menjadi 2 juta. Orang akan ngantri berjam-jam hanya untuk bisa nabung di situ supaya bisa mendapatkan lipat perlipat gandaan bunganya. Bagaimana Allah tawarkan? Allah tawarkan 700 kali lipat. Kalau 1 kali lipat 100%, 2 kali lipat 200%, sekarang 700 kali lipat berapa persen? 70.000%. Ya. 70.000%, 700 kali lipat Allah tawarkan. Tapi ini hanya saya ikhwan, hanya kembali kepada orang-orang yang beriman tentang akhirat, beriman bahwasanya ada hari pembalasan. Orang-orang yang imannya lemah, ya, maka dia akan terserang penyakit pelit. Mau dia infakan mikir-mikir, waduh, ini gimana ini? Nanti uang saya habis. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengajarkan suatu hal kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri Nabi. Suatu saat istri-istri Nabi, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kambing tersebut disedekahkan. Setelah disedekahkan, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apakah masih ada yang tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semua kambing sudah kita sedekahkan, tidak tersisa kecuali hanya punggung kambing yang belum kita sedekahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baqiya minha ghairu katifiha." Seluruh kambing tersebut tersisa, yang tidak tersisa hanyalah pundak kambing. Justru yang disedekahkan itu yang tersisa. Yang tidak disedekahkan itu yang tidak tersisa. Karena yang disedekahkan inilah yang akan tersisa di akhirat. Yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak tersisa, yang masih ada di dunia, itulah yang tersisa dan itulah yang tidak tersisa dan tidak akan dirasakan di akhirat kelak. Seluruh yang disedekahkan, yang disumbangkan, itulah yang akan tersisa di akhirat. Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, kita di atas muka bumi ini berusaha untuk bisa menanam sebanyak-banyaknya. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Apakah menanam dengan menyumbangkan harta atau dengan beri manfaat kepada orang lain, ya, dengan ilmu atau dengan bantuan tenaga atau yang lainnya, berusaha untuk ya menabung sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Apa yang kita sisahkan di dunia itu yang tidak akan kita dapatkan di akhirat. Kalau segala harta kita belikan rumah, kita belikan ini, belikan anu, sudah punya rumah, beli lagi rumah 2, beli lagi rumah 3, beli mobil 10. Ini semua akan memperpanjang hisab saja. Kita tidak dilarang untuk memiliki, ya, tidak untuk hidup berkecukupan, tidak dilarang. Tetapi jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang pada perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Coba kalau harta tersebut kita sumbangkan, itu seluruhnya tabungan kita di akhirat. Meskipun hilang di mata kita, tapi sungguhnya itu langsung lari ke tabungan kita, ya, di akhirat kelak. Namun saya katakan lagi, ini kembali masalah keimanan terhadap akhirat. Karena seorang yang tidak beriman kepada akhirat atau kurang imannya kepada akhirat, akan timbul rasa pelit dalam dirinya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' syuhwal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Kalau dia beriman, dia tidak akan pelit. Nabi mengatakan kalau dia beriman, tidak mungkin orang beriman pelit, tidak mungkin. Karena dia tahu apa yang dia infakkan itu akan menjadi tabungan dia di akhirat. Tapi kalau dia pelit, menunjukkan imannya enggak beres. Makanya kalau ada orang katanya manhaj dia kenceng, tukang tahzir tapi pelit, kita bilang imannya enggak beres. Meskipun dia kenceng, tukang tahzir, tukang membid'ah-bid'ahkan orang lain, tetapi dia pelit, Dia bilang, iman kamu tidak beres. Kalau imanmu beres, ya tentunya kau akan mudah untuk berinfak, apalagi kalau punya harta yang banyak. Jadi masalah, kalau kita lihat orang kaya sangat banyak. Orang kaya, apalagi kalau kita masuk Jakarta, terlalu banyak orang kaya. Yang jadi masalah, orang kaya tersebut pelit-pelit. Coba kalau kita yang kaya, ya. Belum tentu juga. Kalau saya kaya, saya akan. Ya. Kita berandai-andai, kalau saya kaya, saya akan berinfak. Ya. Meskipun mungkin kita tidak kaya-kaya. Tapi kalau kita berniat seperti itu, sudah dapat pahala. Ya. Jadi masalah harta-harta tersebut dipegang oleh orang-orang yang pelit, yang tidak mau ya, menyumbangkan harta mereka, bahkan justru semakin berbanyak harta mereka. Kalau kita melihat contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dengan kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai kecuali Nabi akan memberi. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan seorang ya ghanaman bainal jabalain. Ya. Satu lembar isinya kambing Rasulullah SAW berikan kepada seseorang. Sampai ada orang terus diberikan harta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia pulang saking gembiranya dia pun berkata kepada kaumnya, dia mengatakan, ya kaumi aslimu, wahai kaumku masuklah kalian kepada agamanya Islam, agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Muhammadan a'ta man la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu sering memberi pemberian seakan-akan dia tidak takut miskin sama sekali. Apa saja diminta pasti apa? Pasti kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi diminta kemudian dia menolak. Selama dia memiliki sesuatu dia pasti memberikan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun kehidupannya yang sangat sangat sederhana. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sebelum kita akhiri pengajian kita, saya akan menyampaikan sebuah contoh seorang sahabat yang kaya raya. Kita tahu di antara sahabat banyak yang kaya raya. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan juga siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat kaya raya. Dan yang semuanya ini dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf juga dijamin masuk surga. Bahkan dia mengatakan, "Lau rafa'tu hajaran, saya ini kalau saking diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya mengangkat batu, maka saya rasa di bawah batu itu ada emas atau perak." Artinya dia lakukan apa saja Allah berkahi. Mudah bagi dia untuk mendapatkan harta. Ya, dan kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf adalah orang yang tegar dalam berusaha. Tidak minta-minta kepada orang lain. Kisah yang masyhur tatkala Abdurrahman harus berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Dan dia adalah saudagar kaya raya di Mekah. Tiba-tiba harus miskin mendadak. Karena harus berhijrah meninggalkan seluruh hartanya. Pergi ke kota mana? Kota Madinah. Ini sesuatu yang sangat sulit. Tadinya kaya raya, mewah hidupnya, rumah besar, ya. Istri banyak, ya. Kemudian ketika ke kota Madinah, miskin mendadak, tidak punya istri sama sekali. Inilah nasib Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sa'ad bin Rabi' menawarkan karena saking dermawannya Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku termasuk orang-orang Ansar yang paling kaya. Saya akan berikan setengah hartamu, setengah hartaku untuk engkau. Dan lihatlah di antara istri-istriku mana yang paling kau sukai, mana yang paling cantik, akan saya ceraikan kemudian kamu nikahi." Ini penawaran yang luar biasa yang tidak kita dapatkan, tidak pernah saya ditawarkan di Batam ini. Saya nunggu-nunggu dari kemarin, tidak ada yang tawarkan. Saya di Madinah juga tidak ada yang tawarkan. Kemana? Kemana kaum Ansor yang dulu menawarkan seperti itu? Ini ada pertanyaan kepada penduduk kota Madinah. Kata mereka, di mana kaum Ansor yang dulu menawarkan setengah hartanya dan menawarkan istri yang cantik? Kemana pergi mereka? Orang-orang kota Madinah menjawab dengan jawaban yang hebat. Kata mereka, kaum Ansor sudah pergi bersama kaum Muhajirin yang tidak minta-minta. Karena Abdurrahman bin Auf waktu dikasih, dia menolak. Dia tidak mau. Dia bilang, barakallahu fi ahlika wa fi malik. Allah memberi berkah kepada engkau, kepada hartamu dan kepada istri-istrimu. Dulani ala suq, tunjukkanlah aku kepada pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun bekerja. Lihat Abdurrahman bin Auf. Dan itu sulit. Antum bayangkan orang yang kaya tiba-tiba miskin mendadak. Yang biasanya naik Pajero tiba-tiba naik sepeda ditawarkan ya, Innova langsung terima. Biasanya BMW misalnya, Mercedes. Tiba-tiba harus naik sepeda. Kalau ada yang tawarin Innova ya langsung apa? Karena Innova lebih rendah daripada Mercedes ya. Artinya dia sangat merubah kebiasaannya sangat sulit. Tapi ini dijalani oleh Abdurrahman bin Auf. Dia tidak kaya dengan tiba-tiba, tapi dengan usaha. Maka dia pun kerja, masuk di pasar, berdagang. Akhirnya dia pun bisa menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Ya. Kemudian setelah itu jadilah Abdurrahman bin Auf orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya tapi sangat dermawan. Bahkan antum bisa, saya ingin gambarkan kepada antum berapa kekayaan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini terkenal saudagar kaya raya dan terkenal suka berdagang, tapi semakin dia berinfak, semakin Allah banyakkan hartanya. Semakin Allah banyakkan hartanya sampai Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan, menggambarkan kepada kita betapa banyak harta Abdurrahman bin Auf. Sekarang Abdurrahman bin Auf tatkala meninggal, dia meninggalkan warisan kepada salah satu orang istrinya 100 ribu dinar. Berapa? 100 ribu dinar. Dan dihitung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari secara detail. 100 ribu dinar, 1 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Ya? 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Sekarang kita hitung secara dinar saja. Istrinya 1, 100 ribu di dinar. Abdurrahman istrinya berapa? 4, tidak seperti kita ya. Abdurrahman bin Auf rahimahullah istrinya 4. Berarti kalau 4 orang istri berapa? 400 ribu di dinar. 400 ribu dinar, istri itu kalau Abdurrahman bin Auf punya anak-anak dan jelas dia punya anak, dia mendapatkan harta warisan 1/8 hartanya. 1/8 harta 400 ribu dinar. Berarti kalau satu harta 100% berapa? 400 ribu kali 8 berapa? 3.200.000 dinar kali 4/4 gram emas berapa itu? Triliuner siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Semakin dia berinfak, semakin Allah kasih harta sampai hartanya sangat banyak. Meskipun demikian sudah sering dia berinfak, dia masih ketakutan Abdurrahman bin Auf. Satu saat dia tawaf, disebutkan itu bisa baca dalam biografi Abdurrahman bin Auf dalam buku-buku apa? Ruwat, ya. Buku-buku biografi. Dia pernah suatu kali saat tawaf, maka saat Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in yang sangat mulia, mendengar ada seorang yang tatkala tawaf selalu berdoa, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Setelah setiap tawaf doanya seperti itu. Ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit. Ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit. Sehingga Sa'id bin Jubair bertanya, siapa orang tersebut yang senantiasa doanya seperti itu? Maka disebutkan itu adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Bayangkan sudah berinfaknya luar biasa, masih berdoa supaya tidak pelit. Tidak seperti kita baru infak sedikit sudah merasa, wah saya sudah luar biasa. Saya sudah bantu Radio Hang, saya sudah bantu. Merasa apa? Ini beda antara kita dengan mereka, jelas. Nah, Abdurrahman bin Auf masih berdoa, ya Allah jauhkan aku dari rasa pelit. Namun subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala terus menambah hartanya sampai dia menjadi seorang saudagar yang sangat kaya raya. Yang sebagaimana saya pernah sebutkan Abdurrahman bin Auf, maka suatu saat Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Ya. Tatkala ditanya kenapa engkau menangis, dia mengatakan, ya, bahwasanya saudaraku Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dalam perang Uhud, walam najid lahu kafanan, dan kami tidak mendapatkan kafan untuk mengkafani Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahuwa khairun minni, lebih baik daripada saya. Dan saudara saya Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Kita tidak mendapatkan kafan yang mencukupi untuk menutupi tubuhnya. Dan saya khawatir, ya, an ikhwani likasrati mali. Dan saya khawatir Allah akan menahan saya terlambat masuk surga dari sementara saudara-saudara saya di luar masuk surga. Kenapa? Karena banyaknya hartaku. Jadi Abdurrahman bin Auf khawatir dia terlambat masuk surga. Kenapa? Karena hisab yang panjang yang harus dia pertanggungjawabkan atas hartanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Memang benar dalam hadis disebutkan orang-orang miskin di luar masuk surga daripada orang-orang kaya, ya, 500 tahun. Kenapa? Karena orang-orang kaya harus mempertanggungjawabkan apa? Hisab harta yang mereka miliki. Makanya kalau ada di antara antum yang miskin masuk surga, maka di luar masuk surga. Yang kaya-kaya belakangan. Ya kalau antum bilang sama saudara antum yang kaya, kalau masuk surga di luar, hartanya kasih saya. Kamu di luar, saya belakangan. Tapi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bukan artinya seorang yang kaya, kalau dia terlambat masuk surga berarti surganya lebih rendah. Tidak. Dia hanya terlambat masuk surga saja. Tapi setelah di total, bisa jadi dia lebih tinggi. Ternyata hartanya buat infak, buat bangun pondok, buat banyak urusannya, memberi makan kepada fakir miskin, mengayomi para janda, ya, membangun masjid, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditotal, ternyata surganya sangatlah tinggi, meskipun dia masuk belakangan, bisa jadi surganya sangat sangat tinggi. Intinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, pengajian kita kali ini, seorang muslim janganlah menjadi seorang yang malas, tapi berusaha, bekerja, jangan minta-minta kepada orang lain. Dia bekerja, kalau bisa dia yang berinfak, kalau bisa dia yang bayar zakat, bukan dia yang menerima zakat. Kalau bisa dia yang bayar zakat, bukan dia yang menerima zakat. Dan jika dia punya harta, maka hendaknya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena harta tersebut merupakan sarana yang juga memudahkan dia untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kajian kita pada kesempatan kali ini, ya. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, ya, saya persilakan. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz atas pemaparan materi yang sangat menarik bagi kita semua. Ya, selanjutnya kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada antum yang mempunyai pertanyaan ditulis pada secarik kertas. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada antum yang hadir untuk bertanya secara langsung. Tafadhal, silakan. Kita batasi untuk sementara 3 orang dulu. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung. Naik sebentar, ada pakai naik. Mohon disebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi dari Batam Center, Ustaz. Bagaimana dengan ada seseorang yang dia mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dari masyarakat sekitar kadang memberi sembako atau suka memberi pada beliau, padahal dia ini tidak merasa dirinya miskin. Apakah orang ini termasuk kategori orang yang miskin atau bagaimana, Bos? Kenapa dia diberi sembako oleh orang lain? Dia sendiri tidak tahu. Intinya kalau seorang diberi hadiah, ya, diberi sedekah, ya, selama dia tidak hatinya, ya, menunggu-nunggu hal tersebut, maka ini tidak tercela, ya. Yang jadi tercela kalau seorang mengharapkan harta di tangan orang lain. Tapi kalau dia diberi hadiah, ya, Nabi SAW juga menerima apa? Menerima hadiah, ya. Oleh karena jika dia diberi, ya, bisa jadi dengan menerima hadiah tersebut dia menyenangkan hati orang yang beri hadiah. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, dia tunjukkan kepada orang lain. Meskipun dia menerima hadiah tersebut, dia tunjukkan dia punya motor misalnya, dia pakai pakaian yang bagus. Jangan dia sembunyikan terus hartanya supaya diberi hadiah terus, ya. Tapi dia menunjukkan bahwasanya, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, fal yuri atharah, maka hendaknya dia tunjukkan tentang bekas nikmat tersebut, athar, dampak dari nikmat tersebut. Kalau dia memiliki harta yang cukup, maka belilah baju yang bagus, kendaraan yang cukup, sehingga tidak membuat orang untuk memberi apa, selalu memberi kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh dia terima selama dia tidak memang berharap kepada harta orang lain, ya, tidak jadi masalah. Ya, selanjutnya mungkin ada yang masih langsung sebelum kita menuju ke pertanyaan yang tertulis. Ustaz, kalau misalnya ada orang yang disebutkan nama dan asal. Nama Abu Nisa dari Tiban. Ustaz, kalau misalnya ada orang yang meminjam uang kita, kemudian dia membayarnya bukan dengan uang, tapi dia dengan memasakkan untuk kita, gitu, Ustaz. Apakah memasakkan itu? Apa? Ya, istilahnya dia memasak lauk lah untuk kita, senilai. Memasakkan barang dagangan kita. Bukan, artinya kita meminjamkan uang. Terus? Kemudian dia tidak membayar utangnya itu dengan uang, tapi dia memasakkan sesuatu untuk kita, gitu. Memasakkan barang dagangan kita, memasakkan. Memasak. Artinya dia tidak membayar uangnya dengan uang, tapi dia memasakkan untuk kita, gitu, Ustaz. Senilai uang yang kita berikan atau kita hutangkan. Syukur, Ustaz. Wallahu alam, ya, hutang berbeda dengan transaksi, ya. Jadi kalau hutang, ya, kalau ternyata dibayar dengan cara seperti itu, ya, berupa upah, jadi kita mengupah dia dengan motong hutangnya, dia memasakkan nasi atau apa, ya, untuk kita, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, ya. Berbeda dengan tatkala transaksi, ya, maka harus ya dan biadin, ya. Akan tapi kalau masalah hutang, maka bisa ditunda pembayarannya, di antara pembayarannya dengan upah dari jasa, karena jasa itu ada nilainya ya. Jadi tidak jadi masalah. Allah alam bisawab. Ya, kita berikan kesempatan kepada satu orang penanya langsung. Sebelum kita menuju ke pertanyaan tertulis, silakan. Ayo, fadhal Ustaz. Dari mana? Sebutkan nama dan dari mana. Dari Abu Hamidah dari Batu Haji. Syukran. Ini kita dengar kadang Ustaz, ada sebagian masyayikh mengatakan Rasulullah itu orang paling kaya. Nah, bagaimana keterangannya Ustaz? Tadi Ustaz sebutkan Rasulullah itu diuji dengan kemiskinan. Bagaimana kadang kita dengar dari sebagian masyayikh Rasulullah itu paling kaya. Mungkin bisa di Allah alam ya, Allah alam bisawab ya, karena bisa Allah salam kadang dapat sumber pemasukan beliau kadang dari hadiah para raja. Rasulullah SAW menerima hadiah dari para raja. Rasulullah SAW juga perang kemudian mendapatkan apa? Ghanimah. Dari sisi ini harta beliau banyak, akan tapi beliau senantiasa apa? Menginfakkan, sehingga kesimpulannya yang tersisa hanyalah sangat sedikit, dan hiduplah beliau dalam keadaan miskin atau sangat pas-pasan. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW pernah berjalan bersama Abu Dzar, kemudian di hadapan mereka ada Jabal Uhud, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, kalau saya memiliki harta emas sebesar Jabal Uhud ini, maka saya akan tidak biarkan selama 3 hari kecuali akan saya infakkan ke sana ke sini, saya berikan ke sana ke sini kecuali beberapa dinar yang saya sisakan untuk bayar hutang. Dan kita tahu Nabi SAW meninggal dalam keadaan berhutang, bahkan yang dijadikan untuk digadaikan adalah baju perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kalau punya senjata, masa dia gadaikan senjata? Dia gadaikan yang lainnya. Senjata itu terakhir, mobilnya dulu. Senjata itu terakhir, karena itu adalah perkara yang sangat penting yang dia miliki. Nabi Sallallahu Sallam, karena tidak memiliki apa-apa, beliau harus mengadaikan apa? Pakaian? Pakaian perangnya kepada seorang Yahudi. Intinya Nabi Sallallahu Sallam memang ya, pernah datang harta yang banyak, tapi selalu beliau apa? Beliau habiskan. Jadi dia pernah kaya, tapi sesaat. Dan kemudian kesimpulannya harta tersebut dia infakkan sehingga hidup beliau pun pas-pasan. Allah Ta'ala bisawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya, kita menuju ke pertanyaan yang tertulis. Bismillah. Ustaz, kebanyakan yang cinta dengan harta adalah kaum wanita. Apakah mereka tak takut hisab lebih panjang? Kalau lelaki cinta kepada wanita. Kalau wanita cinta kepada harta ya. Apakah hisapnya lebih panjang? Benar, yang punya harta lebih banyak tentunya hisapnya lebih panjang ya, karena dia akan ditanya sedikit demi sedikit, kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap ya. Meskipun hartanya bertumpuk, kalau dia tawakalnya tinggi, dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap. Meskipun hartanya banyak, dia akan masuk surga tanpa hisap. Adapun secara umum, seorang yang memiliki harta banyak, maka semakin banyak hisap yang akan dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tadi selesai katakan tadi, tidak mesti orang yang dihisapnya lebih panjang berarti kedudukannya lebih rendah di sisi Allah. Ya, tidak mesti. Bisa jadi hartanya banyak dia infakkan, setelah dihisap kesimpulannya ganjaran dia lebih tinggi daripada orang yang lebih dahulu masuk surga daripada dia. Ya, tugas para suami untuk senantiasa mengingatkan kepada para wanita, dan ini perlu diingatkan. Para wanita adalah makhluk Allah yang sering lupa. Ingatkan bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Ingatkan bahwasanya kemuliaan bukan diperoleh dengan kekayaan, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya jika seorang suami kemudian salat malam bersama sang istri. Bahkan disebut dalam hadis ya, Allah merahmati seorang lelaki yang kemudian mengambil air memercikkan kepada wajah istrinya untuk diajak salat malam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini ada sedikit paksaan, dan ini tidak mengapa, demi untuk apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau seorang istri sholat malam bersama suaminya, maka dia akan tahu akan hakikat dunia yang hanya bersifat sementara ini, sehingga pandangan dia adalah menuju akhirat. Tapi ini perlu kesabaran dalam pendidikan seorang suami terhadap istri. Karena namanya perempuan ya, inginnya kalau ada orang kaya dia pun ingin kaya seperti itu, ada suami temannya punya mobil baru dia pun ingin beli seperti itu ya. Permintaan terlalu banyak sementara suaminya pas-pasan. Oleh karena ya, di antara perkara yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk neraka adalah inna kunna takfurnal ashir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian banyak tidak bersyukur kepada suami kalian, terlalu banyak tuntutan, tidak mengingat kebaikan-kebaikan suami yang telah disumbangkan atau diberikan oleh suami kepada para istri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita menuju ke studio 1 kepada Bu Afif dari mungkin dari pendengar. Pertanyaan selanjutnya, pada hakikatnya manusia tidak pernah merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Apakah sifat seperti ini merupakan tipu daya setan? Dan bagaimana cara kita menyiasati harta yang kita miliki agar menjadi berkah? Caranya ya kita gunakan harta tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus melatih diri kita. Jadi ikhwan, melatih diri untuk berinfak itu perlu. Karena hati ini pada dasarnya cinta kepada harta. Dan untuk mengeluarkan uang itu sangat sulit. Terlebih lagi kalau uang tersebut kita peroleh dengan susah payah. Lebih sulit lagi kita keluarkan karena kita sudah berusaha payah, memerah keringat, ya, membanting tulang sampai patah tulangnya demi untuk mencari harta. Begitu sudah dapat ada yang minta, enak saja kalau minta-minta. Oleh karena perlu dilatih, terutama di bulan Ramadan ini kita latih karena ini adalah tabungan kita di akhirat, ya. Tabungan kita di akhirat, dan rasa pelit adalah perkara yang sangat tercela, ya. Sampai ya salah seorang ulama ada yang menulis buku judulnya Al-Bukhala, ya, tentang kisah orang-orang pelit. Kalau tidak salah 2 jilid di bukunya. Yang jelas kalau jilid 1 jilid besar atau 2 jilid. Isinya tentang apa? Cerita orang-orang yang pelit. Karena memang orang pelit itu banyak. Sampai disebutkan ada orang lelaki yang sangat kaya tapi dia sangat pelit. Sementara ada orang yang sangat miskin tapi dia sangat dermawan. Sehingga si miskin ini ingin memberi pelajaran kepada sang kaya yang pelit ini. Maka si miskin pun mengundang sang kaya untuk makan di rumahnya. Disiapkanlah makanan yang mewah, yang tentunya dia harus mengeluarkan uang yang banyak karena dia miskin, untuk menyiapkan makanan yang mewah untuk sang kaya. Si miskin ingin beri pelajaran, saya ini miskin tapi saya bisa memberi sedekah kepada kamu si kaya. Sementara si kaya pelit. Akhirnya ya karena pelit itu ada 2 tingkat. Tingkat yang rendah yaitu orang pelit kepada orang lain. Dia kaya tapi dia pelit sama orang, tapi sama dia tidak pelit. Dia hidup berfoya-foya, dia mewah. Dia tidak hanya pelit sama orang lain. Tingkatan yang paling parah, dia sama dirinya juga pelit. Bukan cuma orang lain, dia pelit sama dia juga. Dia pelit, mau apa-apa, kayaknya perhitungan banget ya. Dia sama dirinya juga pelit, sehingga yang jadi masalah bukan dia yang menderita. Anak istrinya juga menderita. Anak istrinya juga menderita. Sampai saya pernah dengar ceramah di Radio Quran, ada seorang anak yang marah. Ya, kenapa? Karena setelah bapaknya meninggal, diketahui ternyata hartanya sangat banyak. Jutaan real. Selama ini kita dikemanain, tidak pernah dilayani oleh ayah kita, tidak pernah diberi kehidupan yang berkecukupan, ternyata harta ayahnya sangat apa? Sangat banyak. Justru tatkala menerima warisan yang banyak tersebut, mereka marah sama bapaknya. Selama ini kita ternyata tersiksa, ternyata bapak kita sangat sangat pelit. Ya kalau mau pelit, menyiksa diri sendiri. Jangan anak-anak ikut disiksa, istri ikut disiksa. Jadi pelit yang sangat parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Bahkan saya mengenal seorang yang meninggal gara-gara pelit terhadap dirinya sendiri. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Dia sakit, kemudian dianjurkan kepada dia, kamu berobat aja di Jakarta. Rumah sakitnya bagus, dan dia miliarder, orang kaya. Dia bilang, aduh mahal di sana. Saya berobat di yang rumah sakit murah saja. Akhirnya mati, akhirnya meninggal. Rumah sakit murah, belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Karena sama dirinya saja, pelit. Nah, ini sekarang si miskin ini mengundang si kaya untuk memberi pelajaran supaya si kaya ini apa? Tidak pelit, karena sang miskin bisa mengumpulkan hartanya untuk memberi sumbangan kepada si kaya. Maka datanglah si kaya, maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya karena makanan tersebut lezat, mumpung gratis ya, dia pun makan sebanyak-banyaknya sang kaya ini, sampai akhirnya kekenyangan, sampai akhirnya muntah. Begitu dia muntah, dia menangis. Si miskin heran, kenapa kamu menangis? Dan dia ini rugi nih, kenapa muntah? Saking pelitnya sampai muntah saja dia sayangkan ya. Rekan ikhwan, sampai ada buku Al-Bukhala isinya tentang kisah-kisah orang-orang pelit ya. Oleh karenanya jangan sampai antum termasuk mereka ya. Makanya di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berinfak dalam keadaan takut miskin. Yaitu apa? Bukan apa, tapi engkau tidak menjamin bahwasanya kamu akan kaya. Kita punya uang berkecukupan tapi tidak terjamin bahwasanya bisa ada terus. Tapi dalam kondisi tersebut tetap kita berusaha untuk apa? Berinfak, dan yakin Allah pasti akan ganti kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan kenyataannya Allah mengganti di dunia sebelum di di akhirat. Tinggal keyakinan kita terhadap hal ini. Oleh karena kalau kita memiliki harta, ya tentunya kita berusaha menyisihkan sebagian harta tersebut untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka sesungguhnya semakin banyak harta akan semakin memperburuk kondisi kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala bissawab. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustaz. Sebelum kita kembali menuju ke pertanyaan tertulis, mungkin dari Ikhwan ada pertanyaan secara langsung. Syukran. Pertanyaan saya mohon disebutkan nama tersebut. Nama saya Kaharudin. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana orang yang berinfak dengan niat untuk mendapatkan ganti yang lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat? Syukran. Beramal soleh ya, selama dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an maupun janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa ya. Ini tidak mengapa. Seperti Rasulullah sallallahu bersabda, "Dawu marzakum bisadaqah." Ya. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jika seorang dia bersedekah bukan karena riya, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mengurangi apa? Pahala sedekahnya. Jadi masalah kalau dia ternyata beribadah hanya untuk semata-mata mendapatkan ganjaran dunia tanpa lupa dengan lupa daripada ganjaran akhirat, dan ini sebenarnya tidak terbayangkan dari seorang muslim. Akan tapi bisa jadi ya, seorang dia beramal soleh semata-mata untuk mencari ganjaran dunia saja, sehingga tatkala dia bersedekah kemudian tidak sembuh-sembuh juga orang yang sakit, dia menyesal, kenapa saya sedekah kemarin rugi, tidak sembuh-sembuh juga istri saya, anak saya. Ini yang salah. Tetapi kalau selama dia masih menggandengkan tujuan akhirat dengan tujuan dunia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak mengapa. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang berinfak akan didoakan malaikat untuk diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'ti munfikan khalafan ya. Oleh Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ya ganti. Seorang yang bertatkala berinfak dengan mengharapkan hal ini tidak jadi masalah selama dia senantiasa menghadirkan adanya ganjaran di akhirat dan tidak semata-mata untuk mengharapkan ganjaran di dunia saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Ya, silakan kepada Ikhwan yang bertanya langsung sebelum kita menuju ke pertanyaan tertulis. Mohon disebutkan nama dan asal. Bismillah. Abu Humna dari Batu Haji Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, saya pernah mendengar sebuah hadis yang artinya hartamu adalah harta bapakmu. Lalu apakah ketika kita menginfakkan harta kita itu kita harus meniatkan, misalnya kita ingin bapak kita mendapatkan pahala dari apa yang kita infakkan, itu apakah kita perlu meniatkan ataukah itu sudah otomatis karena dari hadis ini Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Dalam hadis anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya, di antaranya shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya sangat dianjurkan seorang bisa memiliki seorang anak yang saleh, karena anak saleh tersebutlah yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal ya. Terus terang kalau kita meninggal, kita ini siapa sih yang sering mendoakan kita? Yang sering mendoakan kita biasanya orang tua kita, istri kita, dan anak kita. Orang tua kita mungkin lebih dahulu meninggal daripada kita, justru kita yang mendoakan kedua orang tua kita. Istri kita mungkin yang sering mendoakan kita. Kalau kita sudah meninggal, istri kita masih mendoakan kita. Tapi kalau istri kita kawin lagi, selesai perkaranya. Tinggal anak kita. Anak kita ini yang senantiasa mendoakan kita. Oleh karenanya harta yang paling berharga yang kita miliki, anak yang soleh. Mungkin kita punya anak tidak pintar, ini mungkin. Kita otaknya pas-pasan ingin anak pintar ya, sulit. Mungkin anak kita tidak kaya, mungkin. Tapi jangan sampai anak kita tidak soleh. Kalau anak kita soleh, maka dia akan yang mendoakan kita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seluruh perbuatan ya seorang anak, baik dia berinfak, baik dia baca Quran, baik dia sholat, akan mengalir kepada sang ayah selama sang ayah merupakan mutasabbib, dia yang menyebabkan sang anak menjadi anak yang soleh. Seperti apa sang ayah yang mencari harta, sang ayah yang memasukkan dia ke dalam sekolah agama, sang ayah senantiasa mendidik dia, mengajak dia ke masjid. Tatkala akhirnya sang anak menjadi anak soleh, maka seluruh kebaikan dilakukan oleh sang anak juga ngalir kepada sang ayah. Tetapi tidak jadi masalah jika seorang kemudian berinfak, kemudian dia berniat agar pahalanya sampai kepada ayahnya. Dan ini ijma ulama sampai, ya, bahwasanya infak termasuk ibadah yang bisa dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi wallah alam bisawab, selama ayahnya yang menyebabkan dia soleh, ya, yang berusaha menjadikan dia anak soleh, maka otomatis pahalanya akan mengalir kepada sang ayah. Tapi kalau dia tahu ayahnya ternyata memang kurang mendidik dia, ayahnya kurang perhatian terhadap masalah agama, maka untuk lebih hati-hati dia niatkan agar pahala tersebut khusus buat siapa? Buat ayahnya. Ini lebih hati-hati. Wallah alam bisawab. Ya, jazakumullah khairan kadar atas jawabannya. Ya, sebelum kita kembali ke pertanyaan tertulis, silakan kepada Ikhwan yang ingin bertanya, Afan agak maju ke depan. Bismillah. Ustaz, saya Ardi dari Tembesi. Oh ya. Mau bertanya, harta yang kita infakkan itu yang pertama harus ke siapa? Apakah ke keluarga kita yang berkekurangan atau kepada siapa saja? Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatam wal masakin." Mereka bertanya kepada engkau, apa yang harus mereka infakkan? Pertanyaannya kepada Nabi, apa yang harus kami infakkan? Jawabannya, tidak peduli apa yang kalian infakkan, tapi kepada siapa yang kalian infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, kata Allah, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, falil walidain. Yang pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian orang-orang karib kerabat, kemudian orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Oleh karena yang paling utama kita infakkan adalah kedua orang tua kita. Ini yang paling penting, menyenangkan hati orang tua. Kita infakkan seluruh harta kita kepada orang tua pun tidak bisa membalas jasa baik mereka. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan sampai semangat untuk mengabulkan seluruh permintaan istri sementara terkadang permintaan ibunya dia abaikan, sementara permintaan ayahnya dia abaikan. Sisihkan uang untuk keluarga dan sisihkan uang juga untuk ayah dan ibu, menyenangkan hati mereka. Dan menyenangkan, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana jika muslim tersebut ayah kita sendiri? Bagaimana seorang muslim tersebut kalau itu ibu kita sendiri? Sedangkan orang lain saja kita buat senang, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana jika ayah dan ibu kita? Akan tapi alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan banyak. Kita sebagian kita berikan kepada orang tua, sebagian kita berikan kepada karib kerabat, sebagian kita berikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Karena ganjaran pahala menjadi semakin besar tatkala harta tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang miskin. Jika kita tahu orang itu sangat butuh kepada harta kita berikan, maka pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena sangat bermanfaat bagi dia. Alhamdulillah, kita bisa membagi-bagi, sebagian buat orang tua, sebagian buat keluarga, sebagian buat fakir miskin. Tapi kalau seandainya kita tidak punya harta kecuali sedikit, mana yang dahulukan kita infakkan, maka kita katakan infak dulu kepada kedua orang tua. Kalau ternyata orang ketua sudah berkecukupan, ya masih banyak saudara yang lain berinfak, maka kita infakkan kepada keluarga karib kerabat, ya. Tentunya ini setelah kita menjalankan kewajiban kita menginfak istri terhadap dan anak-anak. Kalau masih ada lebihnya, maka kita berikan kepada orang tua, kalau enggak kepada karib kerabat, dan itu lebih afdal, ya, karena pertama ada dapat pahala infak, kedua dapat pahala silaturahmi. Wallah alam bisawab. Jazakumullah khairan katsir Ustaz atas jawabannya. Ya, satu pertanyaan dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana kalau harta yang didapat dari suami saya dari hasil mengojek? Karena yang diantar atau yang naik, ada naik ojek, bukan hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Suami saya belum kenal sunnah, tapi alhamdulillah dia tidak meninggalkan sholat dan selalu berjalan di jalan kebaikan. Dan sangat menghargai wanita dan selalu menundukkan pandangan terhadap wanita. Jika dengan mengojek tidak boleh, bagaimana solusi dan bagaimana menyampaikan pada suami saya? Karena suami saya tidak punya pekerjaan tetap dan sudah berusaha melamar ke PT tapi belum ada panggilan. Saya selalu berusaha sabar walaupun terkadang air mata ini sering jatuh karena melihat anak-anak makan hanya ala kadarnya. Mohon nasihatnya. kita sangat berharap kepada ukhti yang bertanya tadi untuk terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi dia yang suaminya yang bekerja dengan ojek, maka kita katakan insyaallah rezekinya halal, cuma dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mengantarkan atau harus bergandengan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Tapi alhamdulillah dia bukan cuma ojek khusus wanita, tetapi dia juga ada mengantar laki-laki. Suatu saat perlahan-lahan jika suaminya sudah mengenal sunnah, maka dia akan menjadi ojek khusus lelaki. Tapi ini butuh perjalanan waktu. Kita pelan-pelan, sang ukhti yang bertanya juga senantiasa berdoa supaya suaminya lebih mengenal sunnah. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa, suami ukhti sudah sholat ya, rajin sholat lima waktu, perhatian terhadap istri, perhatian terhadap anak-anak ya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Betapa banyak lelaki yang tidak perhatian terhadap istrinya, cuek dengan anak-anaknya ya. Ya masalah pekerjaan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik kepada keluarga ukhti. Allah taala alam bisawab. Demikian, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.